بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، تس 1 2 3، تشيك تشيك 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian rutin kita membahas sirah dari para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita masih membahas tentang sirahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa para sahabat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, mereka sepakat untuk membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Maka ketika diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar Siddiq ya berwasiat kepada para sahabat, berpesan kepada para sahabat agar senantiasa membantu dan menasihati beliau dalam kebaikan. Ini apabila beliau yang beliau lakukan adalah suatu hal yang benar, maka beliau meminta dukungan dari para sahabat. Dan apabila yang beliau lakukan adalah sebuah kekeliruan, maka beliau meminta agar para sahabat menegur beliau. Dan demikianlah seyogianya seorang pemimpin tidak merasa bahwa dia akan selalu benar. Ya, dia selalu meminta pertimbangan orang. Kalau memang ada suatu hal yang salah, maka dia tidak sungkan untuk diluruskan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Demikian juga dalam pidatonya Abu Bakar Siddiq menegaskan menegaskan bahwa beliau akan berupaya untuk senantiasa berbuat adil dan mematuhi syariat Allah dan Rasulnya. Ya, orang yang lemah di sisi Abu Bakar adalah orang yang kuat, sehingga tidak boleh ada yang dizalimi. Demikian juga orang yang kuat, sebaliknya orang yang kuat di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang lemah. Artinya apa? Tidak boleh bagi dia untuk menyalahgunakan kekuatannya untuk mendzalimi orang lain. Demikian yang betul-betul ditegaskan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau dibaiat sebagai khalifah. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan bahas sebuah tema yang cukup penting juga untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu tentang perbedaan pendapat ya yang terjadi antara Abu Bakar Siddiq dengan Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tanah Fadak dan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ringkas ceritanya bahwa Fatimah itu merasa bahwa harta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tentunya harus diwariskan kepada beliau sebagai putrinya, atau diwariskan kepada ahlul bait beliau, kepada keluarga beliau alaihi salatu wasallam, sebagaimana orang yang meninggal dunia. Ya enggak? Yang namanya orang yang meninggal dunia, dia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ya, seorang putri berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun Abu Bakar tidak mau memberikan ya warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Sehingga menimbulkan ya semacam konflik lah antara mereka berdua radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridhoi Abu Bakar dan juga Fatimah radhiyallahu taala anhum. Nah, isu ini barakallahu fikum sering digunakan orang untuk menjatuhkan kehormatan Abu Bakar. Ya, jadi dikesankan seolah-olah Abu Bakar ini telah berbuat kedzaliman. Abu Bakar ini telah membuat marah ya putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah membuat marah ya ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tuh bisa lihat ini dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka biasanya menjatuhkan salah satu perkara yang dipakai oleh mereka untuk menjatuhkan kehormatan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah kasus tanah Fadak ini. Ya, kasus tanah Fadak yang mereka katakan bahwa Abu Bakar telah menzalimi ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini insya Allah kita akan bahas, ya, mudah-mudahan memberikan penjelasan yang yang bisa diterima oleh kita semua, bagaimana sebenarnya kasus perbedaan pendapat mengenai warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang disebutkan di sini bahwa yang diperebutkan di antara tanah atau warisan yang diperebutkan itu adalah tanah Fadak. Jadi kalau kita murojaah kembali pelajaran kita membahas sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca suhul Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau sallallahu alaihi wasallam berkonsentrasi untuk menguasai atau untuk menyerang komunitas-komunitas Yahudi yang berada di bagian utara kota Madinah. Ya, benar-benar masih ingat ya waktu itu. Ini pasca suhul Hudaybiyah, setelah dirasa aman dari serangan orang-orang Quraisy di kota Mekah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Yahudi yang mereka ini berada di bagian utara kota Madinah, terutama orang-orang Yahudi yang berada di benteng-benteng Khaybar. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengalahkan Khaybar, menguasai benteng Khaybar, maka orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Khaybar, seperti di Fadak, Wadil Qura, dan Taima, mereka merasa takut. Ya, terutama orang-orang Fadak, ya, mereka meminta atau mengirim utusan kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk menyerahkan separuh hasil bumi mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tanpa ada pertempuran, ya, tidak terjadi pertempuran. Berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu terjadi pertempuran. Kalau ini namanya fai', arti harta yang sepenuhnya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam karena diperoleh tanpa adanya perang. Jadi mereka langsung menyatakan kalah. Nah, ini haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, selama beliau alaihi salatu wasallam masih hidup. Nah, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Fatimah sebagai ahli waris beliau menuntut tanah ini kepada Abu Bakar, menuntut haknya, katanya, ya, merasa bahwa beliau berhak untuk mewarisi Fadak, ya, yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Qala an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Fatimata alaihi salam binta Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakar tas'aluhu mirasaha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allahu alaihi bil Madinah wa Fadak. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Fatimah alaihi salam, putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengutus kepada Abu Bakar untuk menanyakan warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah dan juga Fadak, wa ma baqiya min khumsi Khaybar, dan apa yang tersisa dari seperlima harta Khaybar. Nah, ini adalah harta-harta yang menurut Fatimah adalah warisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah ahli warisnya Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga beliau merasa berhak untuk menuntut itu pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana respon dari Abu Bakar Siddiq? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath wa ma tarakna sadaqah innama yu'kalu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kami ini tidak mewariskan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, kami ini tidak mewariskan. Ya, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu disebutkan, al-anbiya innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhaha faqad akhadha bihaddin wafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Artinya tidak mewariskan harta benda. Hanya saja yang mereka wariskan apa? Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang berharga. Ya, dia telah mengambil dengan pengambilan yang berharga. Dan ini ma'ruf di kalangan para sahabat, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ini tidaklah meninggalkan warisan berupa harta. Ma tarakna sadaqah. Adapun harta yang kami tinggalkan ini menjadi sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Hanya saja keluarganya Muhammad makan dari harta ini. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ya mereka makan dari harta yang dimiliki oleh beliau. Maka kemudian kata Abu Bakar, ingat ketika beliau berkhutbah, menjadi khalifah, ya ketika diangkat menjadi khalifah, ketika dibaiat menjadi khalifah, beliau mengatakan beliau akan konsisten menjalankan syariatnya, ya Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah cobaan pertama Abu Bakar. Dia harus konsisten. Karena beliau sudah menegaskan di awal, saya akan ya konsisten menegakkan syariat Allah dan Rasulnya. Maka dalam permasalahan ini, syariat Allah dan Rasulnya menegaskan harta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan itu menjadi sedekah. Maka kata beliau, wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an halihal lati kana 'alaiha fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi Allah, kata Abu Bakar, dan sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mengubah sesuatu dari sedekahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keadaan yang telah beliau tetapkan semasa hidupnya beliau. Wala a'malanna fiha bima amila bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku akan amalkan apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian konsistennya Abu Bakar dengan apa yang telah beliau sampaikan. Ketika beliau menjadi khalifah, ya, beliau katakan saya akan berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan harta warisan ini, beliau sudah mengatakan bahwa hartanya menjadi sedekah, bukan diberikan kepada ya ahli waris beliau. Wala a'malanna fiha bima amila bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akan pergunakan harta ini sesuai dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aba Abu Bakar ayat fa ila Fatimata minha syai'an, maka Abu Bakar pun enggan untuk memenuhi permintaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Paham ya? Ya, jadi apa? Abu Bakar As-Siddiq hanya menjalankan apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Fatimah masih tetap saja merasa bahwa itu adalah haknya. Maka apa yang terjadi? Fa wajadat Fatimatu ala Abi Bakar fi dzalik fahajaratuhu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Maka Fatimah pun merasa tidak menyetujui, tidak setuju, tidak berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya wajar ya, manusia. Para sahabat juga manusia biasa. Ya, terkadang ada hal-hal yang mereka tidak sukai, ya. Tidak ada perkara-perkara yang mereka tidak sukai. Maka Fatimah kurang berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fahajaratuhu, maka kemudian dia menghajar. Menghajar Abu Bakar artinya mendiamkan Abu Bakar, menjauhi Abu Bakar Siddiq. Falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Maka kemudian tidaklah Fatimah ya mengajak berbicara Abu Bakar sampai dia meninggal dunia. Ya, sampai dia meninggal dunia atau sampai dia meninggal dunia. Nanti ada riwayat Baihaqi, ya, ada islah antara Abu Bakar dan Fatimah, nanti kita akan sebutkan ya. Tapi intinya Fatimah radhiyallahu anha ya tidak menerima penjelasan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa'ashat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 ashhur falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha Ali lailan wa lam yu'dhin biha Abu Bakar wa shalla 'alaiha. Maka kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha hidup 6 bulan ya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup selama 6 bulan. Kemudian pada waktu falamma tuwfiyat, ketika beliau meninggal dunia, dafanaha zawjuha, maka suaminya yakni Ali bin Abi Thalib memakamkannya, walam yu'dzin biha Abu Bakar, dan tidak mengkhabarkan kepada Abu Bakar, wa shalla 'alaiha, kemudian dia pun mensolatinya. Taib, nah ini yang terjadi pada Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka mari kita tempatkan lagi ya permasalahan ini, siapa sih yang sebenarnya berada di atas kebenaran? Tentu saja jelas ya, dalil tadi jelas menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hanya menjalankan apa yang dititahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. dan sebagai orang menuduh ya Abu Bakar ini tidak berbuat adil. Maka kita katakan bahwa yang menjadi ahli warisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya Fatimah, tapi juga istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Kalau dalam warisan itu kan istri berhak mendapatkan harta dari suaminya, ya enggak? Nah, termasuk putrinya Abu Bakar, Aisyah. Aisyah kan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi juga enggak dapat mereka. Sama, enggak dapat, sama seperti Fatimah. Fatimah enggak dapat, istri-istrinya juga enggak dapat. Ya. Kalau memang Abu Bakar itu ingin berbuat zalim kepada Fatimah, pastilah Aisyah diberikan, ya. Kalau memang tujuannya adalah mendzalimi Fatimah radhiyallahu taala anha, tapi enggak, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan warisan. Nah, kemudian bukti lain yang menunjukkan bahwa kebenaran berada di pihaknya Abu Bakar. Ketika Utsman menjadi khalifah, sebagai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam juga meminta warisan. Utsman menolak. Berarti apa? Utsman sama dengan Abu Bakar menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya apa? Ini bukan hanya pendapatnya Abu Bakar sendiri, tapi juga khalifah setelahnya Utsman radhiyallahu taala anhu juga tidak mau memberikan warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ada orang yang menuduh ya, wah itu Abu Bakar, Umar, Utsman ini sama, satu geng katanya. Ya, bukan gengnya Ahlul Bait kata mereka ya. Orang-orang Syiah kan mengatakan seperti itu. Ini orang-orang yang telah merebut kekuasaan dari Ahlul Bait. Jadi wajar saja mereka satu pemikiran. Abu Bakar tidak mau memberikan warisan Rasul, demikian juga Utsman tidak mau memberikan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan Ali? Ya, Ali kan Ahlul Bait. Bahkan dia adalah istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Ali pun menjadi khalifah, beliau radhiyallahu anhu tidak membagi-bagi fadak kepada ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membagi-bagi harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummahatul mukminin. Kalau memang yang mereka katakan tadi bahwa Abu Bakar atau Umar atau Utsman ini berkhianat, tidak menjalankan amanah, maka bagaimana dengan Ali? Nah, inilah enggak konsistennya mereka. Ali juga sama, Ali juga tidak membagi-bagikan harta tersebut. Padahal kekuasaan ada di tangan beliau. Berarti apa? Semua khalifah ini, empat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini satu suara. Sepakat mereka bahwa harta Rasulullah SAW itu memang tidak dibagi-bagikan, tapi menjadi sedekah, masuk ke dalam baitul malnya kaum muslimin. Paham ya? Jadi ini bantahan yang sangat jelas kepada mereka. Kalau memang fadak itu memang harus dibagi-bagikan, maka Ali pasti akan membagi-bagikannya karena dia sudah punya kekuasaan sebagai khalifah. Nah, kemudian ada lagi barakallahu fikum yang dituduhkan ya. Kata mereka ya, Nabi itu pernah mengatakan Fatimatu bat'atun minni, faman aghdhabaha aghdhabani. Ya. Fatimah itu adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia telah membuatku marah juga, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, berarti apa? Abu Bakar telah membuat murka, ya, telah membuat murka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena dia telah membuat murka Fatimah. Maka bantahannya yang pertama, hadis ini berkenaan dengan Ali sebenarnya, barakallahu fik, bukan berkenaan dengan Abu Bakar. Jadi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika itu Ali ditawari untuk menikahi seorang wanita dari Bani Hisyam bin Al-Mughirah. Ya, ditawari untuk nikah lagi. Maka Nabi SAW tidak setuju. Ya, kata Nabi SAW sampai 3 kali orang itu mendatangi Rasul yang mengatakan bahwa mereka akan menikahkan Ali dengan putri mereka. Maka kata Rasul SAW akhirnya apa? Kalau memang Ali mau menikah, ceraikan dulu Fatimah. Karena Fatimah itu merupakan bagian dariku, maka barang siapa yang membuatnya marah, dia telah membuat marah diriku. Jadi ini yang pertama. Ya, ini yang pertama bantahannya bahwa hadis ini bukan berkenaan dengan Abu Bakar. Ya, perlu kita jelaskan ya, bahwa hadis ini justru berkenaan dengan Ali. Ya, berkenaan dengan Ali. Karena Ali mau nikah lagi dilarang oleh Rasulullah SAW kecuali setelah menceraikan Fatimah. Nah, Rasulullah SAW tidak mau ya membuat Fatimah itu kecewa karena Ali poligami. Ya, jadi hadis ini bukan untuk Abu Bakar ya. Ya, sebabnya itu bukan karena Abu Bakar, tapi apa? Karena Ali sendiri yang ingin menikah lagi. Nah, kemudian ya maksud tidak membuat murka Fatimah di sini yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau dia bertentangan dengan syariat kemudian membuat Fatimah marah, maka enggak jadi masalah ya. Bukan itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau misalnya Fatimah itu melakukan kesalahan, ya, melakukan sebuah kekeliruan, maka bukan alasan, ya, bukan alasan bahwa dia enggak boleh ditegur, dia tidak boleh diluruskan, tidak ya. Ya. Dalil yang menunjukkan hal ini bahwa Nabi SAW ya itu pernah mengatakan, ya, wa aimullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, artinya apa? Kalau memang yang selalu kita junjung tinggi itu adalah syariat. Yang selalu kita junjung tinggi adalah Quran dan Sunnah. Walaupun itu ya membuat kecewa atau membuat marah ya anak atau putrinya Rasulullah SAW, namun yang tetap kita pegang adalah syariat. Bahkan sampai ketika Fatimah ini melakukan kesalahan ya, ini kan hadisnya Usamah. Hadisnya Usamah bin Zaid ketika itu diminta oleh sebagian orang, ada wanita ya, ada wanita yang mencuri dari kalangan orang-orang berada. Ada wanita dari keluarga terpandang mencuri. Yang namanya mencuri kan harus dipotong tangannya ya. Hukumannya adalah hukum potong tangan. Maka ketika itu barakallahu fikum, ya mereka mencoba untuk melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Usamah. Ya, jadi Usamah Ibnu Zaid ya diminta oleh mereka untuk melobi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana caranya agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Maka Nabi marah. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, ya kalau Fatimah saja mencuri, maka aku akan potong tangannya. Artinya, tidak ada kekebalan. Tidak ada kekebalan hukum. Ya, tidak ada pengecualian dalam syariat ini. Ya, apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang harus ditegakkan. Walaupun harus membuat marah keturunan Nabi SAW. Walaupun harus membuat marah ahlil baitnya Rasul SAW. Ya. Jadi dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq inilah yang benar. Ya, beliau hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian barakallahu fiik, ya, sebagian orang berusaha mengesankan ya bahwa hubungan Abu Bakar dan Ali ini jelek ya. Ya, sebenarnya tidak. Ya, hubungan Ali dan Abu Bakar ini sangatlah baik. Ya, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, siapa sih yang mendorong Ali untuk menikahi Fatimah? Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi keempat orang ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini sangat baik hubungannya. Ya, ketika Ali itu masih sendirian, ya Abu Bakar dan Umar yang mendorong Ali untuk melamar Fatimah. Ya, bagaimana dengan Uthman? Uthman tuh yang membiayai. Ya, yang membiayai pernikahan. Jadi ketika Abu Bakar dan Umar mendorong Ali untuk melamar Fatimah, akhirnya Ali memberanikan diri untuk melamar Fatimah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali, "Apa yang kau punya wahai Ali, ya, untuk pernikahanmu?" Maka Ali ini miskin. Ali ini hanya punya harta berupa apa? Satu baju perang saja. Ya, baju perang ini ya, barang berharga. Maka kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Rasulullah, coba jual untuk pernikahanmu. Maka kemudian dijual kepada Uthman. Ya. Maka Uthman tahu bahwa ini akan dipakai untuk nikah oleh Ali. Maka kemudian dibeli oleh Uthman, ya, diberikan uangnya, diberikan sejumlah uang untuk mengganti baju besi tersebut. Kemudian baju besi itu dikembalikan kepada Ali. Yang ini hasil penjualan baju besimu, nah ini hadiah untuk pernikahanmu. Jadi hubungan mereka ini sangat baik, ya. Jadi berbeda dengan apa yang digambarkan oleh sebagian orang, ya, seperti para politikus yang berebut kekuasaan, tidak ya. Mereka ini luar biasa. Bahkan Ali dan Abu Bakar ya tampak sekali hubungannya sangat baik ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan kharajtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu min salatil asr ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam bilayalin. wa Aliyun alaihi salam yamsi ila jambihi. Ya. Aku pernah keluar bersama Abu Bakar setelah sholat asar, ya, beberapa waktu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Ali berlewat-lewat di sampingnya, ya, famarra bi Hasan ibni Ali yal Abu Ma'agilmanin. Maka ketika itu mereka berjalan, ada Ali juga di sana, kemudian bertemu dengan Hasan bin Ali yal'ab. Ya, Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah, putranya Ali dengan Fatimah. Dia bermain-main ma'agilman, ya, bersama anak-anak. Fahtamalahu ala raqabatihi wa huwa yaqulu wa bi abi syabahun nabi laisa syabihan bi Ali. Ya, maka kemudian Abu Bakar menggendong Hasan di pundaknya, kemudian dia mengatakan, demi bapakku, ya, Hasan ini lebih mirip dengan Ali, dengan Nabi. Hasan ini lebih mirip dengan Nabi, enggak mirip sama sekali dengan Ali, katanya. Bercanda biasa kan kalau kita bercanda, ya, ngomong, wah ini anakmu kok mirip bapak, mirip kakeknya nih, enggak mirip bapaknya. Ya, suatu hal yang biasa, ya, orang bercanda seperti itu. Laisa syabihan bi Ali, enggak mirip sama sekali sama bapaknya, kata Abu Bakar. Ya. Faqala wa Aliyun yadhhak, maka Ali pun tertawa mendengar candaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, mungkin enggak kalau mereka berkonflik, ya, mereka berkelahi kemudian muncul suasana seperti ini? Jawabannya enggak mungkin. Ini menunjukkan suasana hangat yang terjadi antara Ali dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti sama sekali tidak benar, ya, tuduhan bahwa Abu Bakar Siddiq dengan Ali radhiyallahu taala anhu ini adalah hubungan yang buruk. Bahkan terhadap Fatimah sendiri, ya, terhadap Fatimah sendiri, akhirnya terjadi apa? Rekonsiliasi antara Abu Bakar dan juga Fatimah. Terjadi perdamaian. Yang sebelumnya Fatimah sampai menghajar artinya Fatimah mendiamkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun di akhir kehidupannya, ya, sebelum beliau wafat, beliau telah memaafkan atau telah bermaaf-maafan dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, masa Ustaz sudah baikkan. Iya, ya, disebutkan dalam riwayat Baihaqi, Al-Imam Baihaqi dari Asy-Sya'bi, beliau mengatakan, lamma maridat Fatimah radhiyallahu anha ataha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fasta'dzana 'alaiha. Ya, ketika Fatimah sakit, ya, dia didatangi oleh Abu Bakar Siddiq. 6 bulan pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah ini didatangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fastadana 'alaiha, ya, kemudian dia meminta izin untuk bertemu dengan Fatimah. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Fatimah, hadza Abu Bakar yasta'dinu 'alaiki. Ya. Kemudian Ali pun menyampaikan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, ini ada Abu Bakar. Ya, apakah engkau mengizinkan dia untuk menemuimu?" Faqalat atuhibbu an adana lahu. Kemudian kata Fatimah, wahai suamiku, apakah engkau suka kalau aku memberikan izin kepadanya? Qala na'am. Maka kemudian kata Ali, iya. Jadi dia minta izin, minta persetujuan dulu dari Ali. Wahai suamiku, atuhibbu an adana lah. Ya, apakah engkau ridho kalau aku memberikan izin kepadanya? Qala na'am. Kata Ali, iya. Fa'adinat lahu fadakhala alaiha yataraddoha. Maka kemudian diizinkanlah, ya, Fatimah mengizinkan Abu Bakar untuk menemui beliau. Maka masuklah Abu Bakar menemui Fatimah. Ya taraddoha, meminta ridhonya Fatimah, meminta kerelaannya Fatimah. Ya, apa yang telah terjadi antara mereka berdua, Abu Bakar meminta maaf, ya, minta keridhaan dari Fatimah. Waqal, kemudian Abu Bakar mengatakan, wallahi ma taraktu ad-dar wal mal wal ahl wal ashirah illa libtigha'i mardhatillah wa mardhati rasulih wa mardhatikum ahlul bait. Ya, demi Allah, tidaklah aku meninggalkan rumahku, tidaklah aku meninggalkan harta keluarga dan karib kerabatku kecuali untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah dan ridho kalian, wahai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma taraddaha hatta radiyat. Ya, kemudian Abu Bakar pun meminta keridhaan atau meminta kerelaan dari Fatimah radhiyallahu taala anha hatta radiyat, sampai kemudian Fatimah pun memaafkannya, rela dan memaafkan Abu Bakar. Ya. Nah, jadi enggak ada masalah, ya, di akhir kehidupannya Fatimah, ya, beliau menyatakan bahwa tidak ada lagi permasalahan antara diri beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi jangan disalahpahami ya. Adapun hadis Aisyah tadi ya, mungkin itu sepengetahuannya Aisyah. Ya, tentunya orang yang berilmu al-alimu hujjatun ya ala man la ya'lam. Ya, yang namanya orang yang mengetahui ini menjadi hujah bagi orang yang tidak mengetahui. Ya, yang diketahui oleh Aisyah terjadi konflik antara beliau berdua. Tapi dalam riwayatnya Asy'abi sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah meminta keridhaan dari Fatimah dan Fatimah pun meridhai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Fatimah ketika itu meninggal dunia. Nah, Fatimah ini agak lama sakitnya. Ya, agak lama sakitnya, yakni setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilanda sakit-sakitan sampai selama 6 bulan beliau sakit kemudian meninggal dunia. Nah, karena Ali ini sibuk mengurusi istrinya, maka beliau jarang kelihatan di tengah-tengah para sahabat. Sehingga muncul desas-desus bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu tidak dibaiat oleh Ali. Ali tidak mau memberikan baiatnya kepada Abu Bakar. Maka untuk menghapus desas-desus atau isu tersebut, Ali pun membaiat kembali Abu Bakar As-Siddiq di hadapan khalayak ramai. Ya, demikian yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi untuk meredam adanya fitnah, ya, sebagian orang yang mengatakan, oh Ali tidak berbaiat kepada Abu Bakar, maka Ali pun mengulang baiatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, demikianlah kisah yang sahih insyaallah tentang konflik atau perbedaan pendapat tentang warisan Rasulullah SAW yang terjadi di antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu anha. Ya, mudah-mudahan memberikan kejelasan bagi semua. Ya, jangan mudah terpengaruh dengan fitnah yang coba disebarkan oleh orang-orang Syiah, ya, menyebutkan bahwa Ahli Bait telah dizalimi. Tidak. Yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini sudah sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Rasulullah. Dan bahkan juga tidak ada masalah antara Abu Bakar dan Ali, demikian juga Abu Bakar dan Fatimah. Di akhir kehidupannya, Fatimah menyatakan keridhaannya terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan demikian selesai kita dari pembahasan tentang Fadak dan warisan Rasulullah SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang bagaimana pengiriman ya pasukan Usamah bin Zaid yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi Usamah bin Zaid ini dulu pernah dikirim oleh Rasulullah, kemudian dia kembali karena Rasulullah wafat. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abu Bakar As-Siddiq ya kembali mengirimkan pasukan Usamah sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ya, walaupun ringkas, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.